malam saja dapat ku bermanja, tak puas rasanya kasih mesra. Kau dah pergi, hilang di mata. Mungkin kau kembali, entah bila. Bilakah masa dapat bersama semalam sahaja? Bersama semalam sahaja.